Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa masyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian di malam hari ini kita masih membacakan bab qaulillah ta'ala innamadzalikum syaitanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang di bawah dari bab ini terkandung makna dari al-khauf yang wajib bagi seorang muslim untuk memberikannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin telah kita bacakan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah namun dengan cara bisa khotin nas, melakukan perkara yang dimurkai, dibenci oleh manusia, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas, niscaya Allah akan ridha kepada dirinya dan seluruh manusia bahkan akan meridhoinya. Demikian pula sebaliknya, wa man iltamasa ridon nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia namun dengan cara menjalankan kemurkaan Allah azza wa jalla, maka Allah akan murka atasnya dan manusia juga akan murka kepada dirinya. Hadis ini mengingatkan kepada kita pentingnya seorang muslim untuk ia berikan rasa khaufnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena terkadang ada seseorang yang memiliki rasa takut yang berlebihan kepada manusia, sehingga dia menjalankan perkara-perkara yang disenangi oleh manusia yang berada di sekitarnya, dalam rangka tentunya mencari keridhaan mereka. Ini adalah perkara yang tidak dibenarkan, karena di dalam hadis ini memotivasi seorang muslim untuk benar-benar mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun kondisi dirinya, tatkala menjalankan keridhaan Allah tersebut, baik dicaci oleh manusia, dicela oleh manusia, ditinggalkan oleh manusia, selama dia mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, maka itu adalah sesuatu yang lebih afdal dan layak untuk dia gantungkan harapannya. Karena kapan seorang hamba diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, maka akan mendatangkan keridhaan manusia untuknya. Sehingga manusia yang memahami dia adalah seorang yang menjalankan ridha Allah Azza wa Jalla akan memuji dirinya dimanapun dia berada, akan menjadikan dirinya bahkan sebagai qudwah, sebagai panutan, sebagai teladan di dalam menjalankan kesabaran dan keistiqomahan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana keadaan para al-anbiya wal mursalun. Tatkala mereka mencari ridha Allah Azza wa Jalla di dalam menjalankan ad-da'wah ila Allah Azza wa Jalla, mereka dimusuhi oleh umatnya, mereka diusir oleh umatnya, mereka bahkan disiksa oleh umatnya. Ada sebagian mereka yang terbunuh bahkan. Namun itu seluruhnya mereka bayar dengan mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla dan keridhaan manusia yang mendengarkan kisah mereka tersebut. Nah, ini termasuk dari kemuliaan dan termasuk dalam bab al-khauf, rasa takut yang harus seorang mukmin memberikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kita akan bacakan penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di alaihi rahmatullah dalam bab innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu. Berkata al-musannif, hadzal babu aqadahu al-musannifu liwujubi ta'alluqi al-khawfi wal khasyati billahi wahdah. Bab ini dibuat oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah liwujubi ta'alluqi al-khawfi wal khasyati billahi wahdah, karena wajibnya seorang muslim untuk dia menggantungkan rasa khaufnya dan khasyahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla wahdahu semata. Tidak boleh dia berikan kepada makhluk. Tidak boleh dia berikan kepada manusia. Ia wajib untuk memberikannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa nahyu an ta'alluqi bil makhluqin, dan larangan untuk dia menggantungkan rasa takutnya tersebut kepada makhluk. Wa bayanu annahu la yatimu tauhidu illa bidzalik, dan menerangkan bahwasanya at-tauhid tidaklah menjadi sempurna kecuali dengan perkara tersebut. Kita wajib untuk memberikan rasa takut kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. ولا بد في هذا الموضع من تفصيل يتضح به الامر ويزول الاشتباه. Namun tentu dalam pembahasan ini membutuhkan adanya perincian untuk menerangkan hakikat dari permasalahan tersebut dan untuk menyingkirkan adanya kerancuan padanya. Wa'lam anna al-khawfa wal-khasyah taratan yakunu ibadah, dan ketahuilah bahwasanya al-khawf dan al-khasyah itu terkadang ternilai ibadah. Wa taratan yakunu yaqa'u tabi'atan, dan terkadang menjadi tabiat atau adat kebiasaan. Ini persis seperti yang kemarin telah kita sebutkan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin tatkala membagi al-khauf. Ada kalanya ibadah dan ada kalanya jibiliyah. Dan perincian al-khauf wal-khasyah, ada kalanya ibadah, ada kalanya tabi'iyah, watak dan kebiasaan, itu bihasabi asbabihi wa muta'alliqatihi, tergantung dari sebabnya. Sebab dia takut karena apa? Demikian pula muta'alliqatihi, bergantungnya dirinya kepada yang ditakutinya tersebut. Sehingga ada dua faktor, sebab latar belakang dia takut dan bergantungnya seorang yang takut tersebut kepada yang ditakutinya. Fa in kana al-khauf wal-khasyah khawfa ta'alluhin wa ta'abbudin wa taqarrubin min dhalika al-khauf ila man yakhafuhu wa kana yad'u ila ta'atin batinatin wa khawfin sirriyyin yazjaru 'an ma'siyati man yakhafuhu kana ta'alluquhu billahi min a'dhami wajibatil iman wa ta'alluquhu bighairillahi min asy-syirkil akbar alladzi la yaghfiruhu Allahu ta'ala. Kalau semisal rasa takut dan khasyahnya adalah takut yang diiringi dengan ibadah, dia menyembah kepada yang ditakutinya, dia mendekatkan diri dengan rasa takutnya tersebut kepada sesuatu yang ditakutinya, dan rasa takut yang seperti ini mengharuskan dirinya untuk memiliki ketaatan yang batin dan rasa takut yang tersembunyi, ya kan, ketaatan yang batin. Dia harus demikian. Kalau ditinggalkan ada rasa takut, dia harus mengerjakan. Kalau semisal ternyata ditinggalkan, maka muncul rasa takut dari dirinya, khawatir kalau sesuatu yang ditakutinya tersebut akan menimpakan kepada dirinya madharat, sehingga membawa dirinya untuk mentaati secara batin sesuatu yang ditakutinya. Yazjuru an ma'siyati man yakhafuhu, sehingga mengharuskan dirinya untuk meninggalkan bermaksiat dari sesuatu yang ditakutinya. Ini adalah rasa takut yang ternilai ibadah. Rasa takut yang seperti ini harus seseorang menggantungkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu termasuk dari a'zami wajibatil iman, keimanan yang paling besar atau sesuatu yang paling besar yang wajib untuk seorang mengimaninya. Dan menggantungkan rasa takut yang seperti ini kepada selain Allah Azza wa Jalla, ini termasuk dari syirik besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu asyraka fi hadhihi al-ibadah allati hiya min a'zami wajibatil qalbi ghair Allah ma'allah. Karena dia menyekutukan Allah dalam perkara ibadah yang seperti ini, min a'zami wajibatil qalbi, dan termasuk dari kewajiban hati yang paling besarnya, ia berikan kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. وربما زاد خوفه من غير الله على خوفه الله تعالى. Dan terkadang rasa takut dirinya kepada selain Allah itu jauh lebih besar dibandingkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang seperti ini banyak. Seperti contohnya seseorang kepada sesuatu yang mengkhawatirkan dirinya, yang kalau semisal dia melanggarnya akan mengakibatkan dia demikian dan demikian. Nah, ada yang rasa takut tersebut muncul karena adanya bulan tertentu. Jangan kamu safar pada bulan ini dan bulan ini, karena di bulan ini nantinya akan mendatangkan bahaya dan kemadharatan. Muncul dari dirinya rasa takut untuk melakukan safar di bulan tersebut. Ada pula rasa takut tersebut terkadang berbentuk seseorang harus melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Kalau tidak nantinya akan dikutuk, dengan bahasa sebagian kita pamale, ya kan? Tahu antum pamale? Ya, jangan itu pamale nantinya. Kalau minum harus dihabisi. Kalau enggak nantinya pamale. Kalau membuang makanan harus demikian. Kalau enggak nantinya pamale. Pamale itu artinya bahasa sesuatu yang intinya adalah mengancam. Kalau semisal seseorang melakukannya, maka dikhawatirkan dia akan dikutuk. Dia akan tertimpa sesuatu yang mengerikan. Naam, sehingga harus dia kerjakan. Atau seperti rasa takut yang berlebihan kepada al-jin, yang membawa dirinya melakukan sesuatu yang berisikan ketaatan kepada jin tersebut, pengorbanan kepada jin tersebut. Naam, dengan memberikan sesajen di tempat-tempat tertentu. Atau terkadang seseorang memiliki rasa takut bahkan kepada lautan, yang mengakibatkan mereka melakukan acara-acara ritual sedekah laut katanya, melakukan pengorbanan. Karena diharapkan kalau semisal dia tidak melakukan pendekatan diri yang seperti ini, maka akan mengancam jiwa mereka, orang-orang yang tinggal di sekitar laut, akan membahayakan para nelayan, menyebabkan akhirnya air laut tersebut akan tidak landai, namun semakin berombak dan berombak, membahayakan mereka. Nah, sehingga mengharuskan diri mereka melakukan pendekatan diri kepada sesuatu yang ditakutinya. Ini semuanya adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, sampai pada tingkat syirik besar. Karena yang wajib dilakukan oleh seorang mukmin, dan ini adalah kewajiban hati yang paling besar, adalah untuk menggantungkan hati ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan menanamkan rasa takut kepada hati untuk dia bisa memberikannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Tidak takut kepada sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah azza wa jalla. Tidak takut kepada sesuatu yang bersifat benda-benda yang dijadikan sebagai pegangan oleh mereka orang-orang musyrik. Nah, enggak takut. Kalau berjumpa di jalan, takut. Nah, kalau semisal diharuskan untuk menghancurkannya, takut. Nemu barang, menjumpai adanya barang yang barang tersebut adalah barang yang berisikan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin keris, mungkin ada jimat-jimat dan yang semisalnya. Muncul rasa takut untuk kita membakarnya, muncul rasa takut untuk kita menghancurkannya. Ini rasa takut yang tidak sepantasnya, karena khawatir kalau semisal kita memiliki rasa takut yang seperti ini akan menjatuhkan diri kita ke dalam perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dan contoh serta teladani iman mereka para nabi dan para rasul. Ketika mereka mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan agama Allah Azza wa Jalla, mendakwahkan at-tauhid, tidak sedikit di antara mereka diancam oleh kaumnya. Mengancam kalau semisal berhala-berhala yang mereka sembah tersebut akan menimpakan kutukan kepadanya, akan mengutuknya. Para dukun-dukun yang mereka miliki nantinya akan memantrai dirinya. Nah, tapi lihat contohnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ketika beliau diancam oleh kaumnya dengan ancaman yang seperti ini, maka beliau semakin bertambah kuat iman dan tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Silakan kalian bersatu untuk melakukan tipu muslihat kepada diriku, mengancam diriku. Tsumma la tunzirun, kemudian jangan kalian menunggunya. Beliau menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Seorang yang berdiri di atas kebenaran, jangan dia takut untuk menyuarakan kebenaran. Jangan dia takut konsekuensi seperti apa di balik dia menyampaikan kebenaran tersebut. Naam, la yakhafu billahi laumata laim. Wajib bagi seorang muslim untuk tidak memiliki rasa takut tatkala menjalankan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, celaan mereka orang-orang yang mencelanya. Dia memberikan dan menggantungkan rasa takutnya kepada Allah, dan ini adalah termasuk dari konsekuensi iman dan tauhid. Artinya seorang mukmin adalah seorang yang demikian, memberikan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Fala takhafum wa khafuni in kuntum mu'minin. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menamai mereka al-mu'minin, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, dengan memberikan rasa takutnya kepada Allah dan tidak takut kepada para syaitan. Innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan benar seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di alaihi rahmatullah tatkala beliau menyebutkan, wa rubbama zada khaufuhum min ghairillahi ala khaufihi lillah. Dan terkadang rasa takut yang dimiliki oleh seseorang kepada selain Allah itu jauh lebih besar dibandingkan rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang demikian. Muncul rasa takut yang berlebihan kepada syaitan. Ini tidak dibenarkan yang demikian. Dalam keadaan dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, seharusnya seseorang ia memberikan rasa takutnya kepada Allah lebih besar dibandingkan rasa takut kepada makhluk. Wa aydan faman khashiya Allah wahdahu ala hadzal wajhi fa huwa mukhlishun muwahhidun. Dan juga barang siapa yang memiliki rasa, yang memberikan rasa takutnya kepada Allah semata dengan bentuk yang seperti ini, maka dia adalah seorang yang ikhlas, yang bertauhid, ahli tauhid, al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, yang memberikan ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Karena termasuk dari macam ibadah adalah al-khawf. Ketika dia memberikan ibadahnya kepada, khaufnya kepada Allah Azza wa Jal, maka dia telah mengikhlaskan ibadahnya tersebut hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa man khashiya ghayrahu faqad ja'ala lillahi niddan fil khashyah. Dan sebaliknya, barang siapa yang memiliki rasa takut kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka sungguh dia telah menjadikan untuk Allah Azza wa Jalla adanya tandingan dalam bab al-khasyah, dalam perkara takut. Nah, sehingga seseorang dikatakan syirik walaupun tidak mengamalkan yang apa yang zahir dari perbuatan anggota badannya menyekutukan Allah Azza wa Jalla, hanya dengan memberikan rasa takut saja kepada makhluk, itu dikategorikan sebagai seorang yang musyrik dengan rasa takut yang ternilai sebagai ibadah. Kaman ja'ala lillahi niddan fil mahabbah, sebagaimana seseorang yang menjadikan untuk Allah Azza wa Jalla adanya tandingan dalam perkara mahabbah, dalam perkara cinta. Kemarin dalam babul mahabbah telah kita sebutkan dalam pembahasan yang sebelumnya, yang secara kesimpulan al-mahabbah itu juga terkadang ternilai ibadah bila berisikan ta'zim, mengagungkan sesuatu yang dicintainya, dan al-khudu', ketundukan dirinya kepada yang dicintainya tersebut, dia jalankan perintahnya dan dia tinggalkan larangannya. Nah, ini mahabbah yang ternilai ibadah. Demikian pula halnya dengan al-khawf. Wadhalika kaman yakhsha min sahibil qabr. Contohnya adalah seperti seseorang yang memiliki rasa takut, dan dia adalah dari kalangan sahibil qabr. Min sahibil qabr, dia takut dari seorang yang telah meninggal dunia, yang sudah dimakamkan. Ayyuqa'a bihi makruhan, dia khawatir kalau seorang yang dimakamkan tersebut akan menimpakan kepada dirinya sesuatu yang dibenci. Wa yaghdhabu alaihi, dan murka kepadanya. Fayaslabuhu ni'matan aw nahwu dhalik mimma huwa waqi'un min 'ibadil qubur. Dia khawatir kalau nikmatnya tersebut akan dicabut atau yang semisalnya, sebagaimana yang terjadi, yang demikian kita lihat dialami oleh mereka para penyembah kuburan. Kalau tidak didatang pada bulan tertentu, maka akan dikhawatirkan nantinya mempengaruhi rezekinya. Kalau dia tidak menyebut namanya ketika berdoa, nantinya akan terkena kepada dirinya bala, karena dia anggapannya sebagai wali Allah Azza wa Jalla, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Dan rasa takut yang seperti ini adalah termasuk dari jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diiringi dengan at-taqarrub, seseorang berupaya untuk mendekatkan diri kepada sesuatu yang ditakutinya dan membawa dirinya untuk mentaati sesuatu yang ditakutinya tersebut, dan ada rasa khauf yang tersembunyi yang mengharuskan dirinya untuk tidak bermaksiat terhadap dirinya. Nah, memberikannya kepada makhluk selain Allah adalah kesyirikan. Wa in kana al-khawfu tabi'iyan, dan kalau semisal rasa takut tersebut bersifat tabi'i, watak, tabiat, Kaman yaksha min aduwin, seperti seseorang takut dari musuhnya. Dia takut musuhnya tersebut akan menimpakan kepada dirinya sesuatu yang membahayakannya. Au sabu, ataukah dia khawatir dari binatang buas yang akan menggigitnya. Au hayatin, ataukah seekor ular yang berbisa, dia takut. Au nahwi dzalik, ataukah yang semisalnya. Mimma yakhsha atau yukhsha dararuhu adh-dhahiri, yang dikhawatirkan nantinya akan memberikan kemadharatan kepada dirinya secara langsung terlihat. Fahadhan naw'u laisa ibadah, maka jenis rasa takut yang seperti ini bukan ternilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari sisi sebabnya jelas nyata akan menggigitnya, ya kan? Akan mencakarnya. Dari sisi sebabnya jelas, dan tidak ada keterkaitan hati kepada sesuatu yang ditakutinya tersebut. Tidak ada keterkaitannya. Nah, hanya takut sementara. Ada binatang buas dia takut, kalau tidak ada maka dia tidak menggantungkan rasa takutnya terus menerus kepada binatang buas tersebut. Fahadhan naw'u laisa ibadah, wa qad yujadu min kathirin minal mu'minin wa la yunafil iman, dan sungguh yang demikian dijumpai pada kebanyakan dari kalangan kaum mukminin, dan yang demikian tidaklah menafikan iman. Naam. Dan yang demikian dibolehkan, termasuk dari rasa takut yang bersifat tabii. Wa hadza idza kana khaufan muhaqqaqa, namun rasa takut yang di atas tidak tercela atasnya, dan yang demikian dibolehkan kalau semisal rasa takut tersebut itu muhaqqaqan qad in aqadat asbabuhu falaysa bimadmum. Artinya nyata sesuatu yang ditakutinya nyata akan memberikan kepada dirinya bahaya, akan menggigitnya, akan mencakarnya, akan memukulnya. Terlihat sebabnya, maka yang seperti ini bukan sesuatu yang tercela. Wa in kana hadza khaufan wahmiyan, kalau rasa takut yang seperti ini adalah sifatnya waham, sekedar dugaan saja, tidak nyata, waham. Kal khauf alladzi laisa lahu sababun asla, seperti rasa takut kepada sesuatu yang sesuatu tersebut hakikat asalnya tidaklah bisa memberikan kepada dirinya sebab sama sekali sesuatu yang dia khawatirkan. Aulahu sababun dhaifun, ataukah memiliki sebab namun lemah, akan mengancam dirinya. Fahadha madhmumun, maka yang seperti ini itu tercela. Yadkhulu sahibahu fi wasfil jabana, akan memasukkan pemiliknya termasuk dari mereka yang disifati dengan sifat jubun, sifat penakut, ya kan? Karena dari sisi sebab sesuatu yang dia takuti tersebut tidak terlihat jelas akan menimpakan kepada dirinya sesuatu yang berbahaya. Nah, ataukah menimpakan namun itu sesuatu yang lemah. Naam. Waqad ta'awwadha sallallahu alaihi wasallam minal juban, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari sifat penakut tersebut, sifat jubun, penakut. Naam. Terkadang melihat sesuatu namun ternyata tidak ada, tidak nyata, dia sudah takut, sudah lari. Nah, ini menunjukkan sifat jaban, sifat penakut. dan penakut adalah akhlak yang tercela. Fahuwa minal akhlaqir radhilah, dan sifat penakut adalah termasuk akhlak yang tercela. Walihada kanal imanu tamu wa tawakkulu wa syaja'atu tadfa'u hadhan naw'. Karena inilah iman yang sempurna dan tawakal serta keberanian akan bisa menolak, membersihkan seseorang dari jenis yang seperti ini. Nah, karena seseorang ia menyandarkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta anna khawasal mu'minin wa aqwiya'ahum tanqalibul makhawaf fi haqqihim amanan wa tuma'ninatan liquwwati imanihim wa syaja'atihim syaja'atal qalbiyah. Hingga dijumpai orang-orang khusus dari kalangan mereka kaum mukminin dan orang-orang kuat mereka bisa membalik sesuatu yang mereka khawatirkan pada diri mereka menjadi sesuatu yang mereka merasakan kenyamanan, aman, tenang, tuma'nina, padahal mungkin ada musuh yang mengancamnya, mungkin ada binatang buas yang ada di dekatnya, khawatir nantinya dia akan diterkam, ataukah mungkin dia mengkhawatirkan ada sesuatu yang nantinya akan mengganggunya dalam keadaan tidak terlihat, tidak nyata, apa ada atau tidak. Maka orang-orang mukmin yang kuat akan bisa merubah sesuatu yang menakutkan tersebut di hak mereka menjadi keamanan dan tuma'ninah, ketentraman. Liquwati imanihim wa syaja'atihim, asyaja'atul qalbiyah, disebabkan karena kuatnya iman mereka dan keberanian hati mereka. Nah, seperti inilah keadaan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika mereka orang-orang munafikin, demikian pula musuh-musuh Allah azza wa jalla menyebarkan berita yang mengancam mereka. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya manusia itu telah bersatu untuk menimpakan mara bahaya kepada kalian. Faja inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan fazadahum imana, berita tersebut bukanlah menambah mereka takut, bukanlah menambah mereka gentar, bahkan semakin bertambah iman mereka kepada Allah azza wa jalla. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kita Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik al-wakil, zat yang menolong, membantu hamba-hambanya. Ini semuanya adalah bertanda kuatnya iman mereka kepada Allah azza wa jalla. Wa kamali tawakkulihim, dan sempurnanya tawakal mereka kepada Allah azza wa jalla. Walihada adba'ahu bihadzal bab, karena inilah musannif menyebutkan bab yang seperti ini, bab al-khauf, dan wajibnya seseorang ia berikan rasa takutnya kepada Allah azza wa jalla rabbul alamin. Dan musannif juga menyebutkan setelah babul khauf bab at-tawakkul, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di alaihi rahmatullah seputar bab al-khauf. Tayyib, sekarang kita bacakan al-masail, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari bab tersebut. Al-ula, masalah yang pertama adalah tafsiru ayati Ali Imran, tafsir dari surah yang terdapat, ayat yang terdapat dalam surah Ali Imran. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu. Asania yang kedua tafsiru ayat Bara'ah, tafsir satu ayat dalam surah Al-Bara'ah. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Mereka tidaklah memiliki rasa khasyah, rasa takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat mereka ahli iman yang menghidupkan masjid-masjid Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, tsalitsah tafsiru ayatil ankabut, tafsir satu ayat dalam surah Al-Ankabut. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabilah. Ini keadaan mereka, orang-orang yang takut terhadap ancaman manusia. Ia jadikan rasa perasaan ancaman, demikian pula kemadharatan yang ditimpakan oleh manusia tersebut tatkala menjalankan ketaatan kepada Allah seperti Allah mengazabnya. Nah, ini perkara yang tidak dibenarkan dan telah disebutkan tafsirnya dalam pembahasan yang sebelumnya. Ar-rabi'ah, masalah yang keempat, annal yaqina yad'ufu wa yaqwa. Yang namanya keyakinan itu terkadang lemah dan terkadang kuat. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna min dha'fil yaqin, termasuk dari lemahnya keyakinan, anturdiyan nasa bisakhatillah, engkau membuat manusia itu ridha namun dengan cara yang salah, menjalankan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayaknya di jam segini ini ada yang naik motor keras kayak gitu ya, antara jam ini sampai waktu Isya. Nah, kalau yang jaga mungkin punya kesempatan, ya ditegur aja ya. Nah, khawatir nanti ada sesuatu yang apa kita khawatirkan terjadi, ya ditegur aja. Kan ada yang jaga itu kan. Kalau ada yang teriak gitu, bunyikan knalpot yang keras, langsung dicegat saja atau diteriaki gitu loh. Nah, dosa takut. Itu sesuatu yang salah, butuh untuk kita benarkan, karena terkadang dia kebut ketika kondisi kita sholat ya, itu mengganggu. Nah, atau taklim itu mengganggu, seringnya antara maghrib ini atau setelah isya itu sering kedengaran. Nah, tayyib, kita masuk ke masalah yang berikutnya, al-khamisah, yang kelima, alamatu dha'fihi wa min dhalika hadhihi thalath. Tanda lemahnya al-yaqin di antaranya adalah tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis. As-sadisa, yang keenam, anna ikhlas al-khawfi lillahi min al-fara'id. Mengikhlaskan rasa takut untuk Allah ini termasuk dari perkara yang wajib, bukan sunnah. Kalau seseorangnya berikan rasa takutnya kepada makhluk, akan jatuh dalam perkara syirik. Karena itu adalah ibadah dia berikan kepada makhluk, berarti dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'ah, yang ketujuh, dzikru iqabi man tarakahu, disebutkan bahayanya mereka yang meninggalkan hal tersebut. Allah akan murka kepada dirinya dan manusia juga akan murka kepadanya. As-saminah, yang kedelapan, dzikru thawabi man fa'alah, disebutkannya pahala bagi seseorang yang mengerjakan hal tersebut. Ia berikan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun memberikan konsekuensi manusia membencinya, manusia tidak menyenangi perbuatannya tersebut, namun Allah Azza wa Jalla akan ridha kepada dirinya dan Allah akan menjadikan manusia